إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian silsilah sahihnya. Kita masuk ke hadis 1015. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, Ahmad, Abu Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, Hammam dalam Al-Fawaid dari jalan Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uhariju haqqa dha'ifain." Sesungguhnya aku memberatkan hak dua orang yang lemah. Yaitu al-yatima wal mar'ah. Itu anak yatim dan wanita. Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang benar yang diucapkan oleh keduanya. Kalau bukan karena Muhammad bin Ajlan ini. Dan sebetulnya Muhammad bin Ajlan ini tidak dijadikan hujah oleh Imam Muslim, tapi dikeluarkan di dalam sahihnya sebagai mutaba'at saja, sehingga sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, itu dua orang ini penting sekali untuk kita perhatikan. Adapun yang pertama, yaitu anak yatim. Siapa anak yatim? Itu anak kecil yang kehilangan ayah, yang meninggal ayahnya. Dan disebut yatim, kata para ulama, apabila ia belum balig. Adapun kalau dia sudah dewasa, tidak disebut anak yatim. Ya mungkin di antara antum udah banyak yang orang tuanya meninggal, yang udah pada tua, masa disebut yatim juga, Pak? Saya anak yatim. Umur kamu berapa? 50 tahun. Ya. Yang namanya yatim itu, kata para ulama, kalau belum balig. Adapun kalau sudah balik, maka tidak disebut yatim lagi. Artinya kalau sudah dia bisa mencari harta sendiri. Dan akhi a'azakumullah, memelihara anak yatim keutamanya besar. Syukkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakahatain." Aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di surga itu seperti ini. Maka Rasulullah kemudian ya memperlihatkan jari tengah dengan jari telunjuk lalu membentangkannya. Dekat, ya subhanallah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah atau mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada amalan yang apabila kamu amalkan, yalinu qalbuka, maka hatimu akan lembut." Ya, kata Rasulullah diantaranya apa? Imsah ra'sal yatim. Yaitu usaplah kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim saja itu bisa melembutkan hati. Bagaimana kalau memeliharanya? Bagaimana kalau memperhatikannya? Itu jelas merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yaitu wanita. Karena wanita, ya akhi, pertama lemah. Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Makanya ya, sebagai seorang wanita, posisikan dirimu sebagai tulang rusuk. Jangan posisikan dirimu sebagai tulang punggung. Demikian pula karena Allah memerintahkan para wanita untuk tinggal di rumah. Allah berfirman, "Waqurna fi buyutikun dan hendaklah kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Iya. Hal itu dikarenakan Allah ingin memuliakan para wanita. Makanya wanita itu tidak ada kewajiban mencari nafkah. Siapa yang wajib mencari nafkah untuk wanita? Suaminya. Sebelum dia punya suami, ayahnya. Kalau dia ayahnya tidak punya, kakaknya atau adiknya. Ya, saudara laki-lakinya, dialah yang membiayai saudarinya. Maka subhanallah ya akhul Islam azakumullah. Ini menunjukkan ya bahwa betapa wanita itu sangat diperhatikan dalam Islam. Kalau ternyata dia tidak punya suami, tidak punya ayah, tidak punya saudara, maka kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala yang sangat besar, ya, orang yang memperhatikan para janda. Kata Rasulullah, ya, man sa'a ala armalah, siapa yang memperhatikan para janda, wa du'afa, dan orang-orang yang lemah, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang qiyamul lail dan berpuasa tak pernah berhentinya. Subhanallah ya akhul Islam azakumullah. Ya. Maka kalau antum lihat, kita melihat terkadang di sekitar kita banyak janda-janda yang susah. Maka subhanallah memperhatikan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Pahalanya sama dengan orang yang qiyamul lail setiap malam, yang puasa setiap hari. Maka ini subhanallah keutamaan yang agung dan yang besar sekali. Makanya Rasulullah SAW di sini mengatakan, ini uharij haqqad dha'ifain, aku memberatkan hak dua orang ini. Yang pertama anak yatim, yang kedua yaitu wanita. Ya. Berarti wanita pun juga mempunyai hak yang berat di mata suami. Wanita, ya, bukan boneka ataupun budak yang seenaknya antum pukul dia, antum marahin dia, tidak. Ini wanita yang lemah. Makanya Rasulullah SAW dia bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang terbaik di antara kalian kepada istriku. Ya. Yeah. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira dan pahala besar orang yang diberikan oleh Allah anak wanita. Lalu ia memeliharanya sampai ia nikahkan. Maka Rasulullah menjamin dia dengan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhul Islam, ya, sangat memperhatikan masalah wanita untuk bersikap lembut kepada mereka. Untuk bersikap apa namanya, ya, baik kepada mereka. Kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Wa inna awaja syai'in min adh-dhila a'lah, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimah, kalau kamu paksa untuk lurus, kasarta, matah. Kalau kamu biarkan, tetap bengkok. Caranya bagaimana? Fastausu bin nisa'i khaira, itu berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Iya. Yeah. Hadis 1016. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Kaisan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin, jangan salat menghadap kuburan dan jangan salat di atas kuburan. Syekh Al-Albani berkata di dalam salatnya ada Abdullah bin Kaisan, ia adalah Abu Mujahid Al-Marwazi. Sadukun yukhti kasiran, ya, saduk tapi banyak salahnya. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Hafidz dalam At-Taqrib. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan juga dari jalan Rishdin bin Quraib dari ayahnya, dari Ibnu Abbas secara marfu dan Rishdin ini lemah, sehingga dengan dua jalan ini hadis tersebut naik menjadi hasan. Ya, disebut dengan hasan li ghairihi. Ya. Dan hadis ini mempunyai dua syahid dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Anas. Dan itu saya takhrij kata beliau dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Tahdzirus Sajid. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan larangan sholat menghadap kuburan. Ya, kadang kita lihat banyak sekali masjid-masjid di Indonesia ini di depan masjidnya mirip persis kuburan, bukan mirip ya, persis kuburan. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat menghadap apa? Kuburan. Kecuali kata para ulama, kalau memang kuburan itu punya pagar sendiri, masjid punya pagar sendiri, di antaranya ada jalan lalu-lalang, enggak masalah. Tapi ini adanya di halaman masjid, masuk dalam masjid. Maka pada waktu itu kita terkena ya larangan ini, yaitu sholat menghadap kuburan. Demikian pula sholat di atas kuburan. Ya, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sholat di atas kuburan artinya sholat di perkuburan. Maka kadang kalau kita lihat subhanallah di Indonesia ini, masjid itu malah dikelilingin kuburan, Pak. Masjid, ya, kuburan tengah-tengahnya masjid. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ya, di antara makna hadis la tattakhidhu qabri Nabi, di antara makna hadis la'anallahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, artinya dibangun di mas, apa dibangun dia ya, masjid di situ. Nah, ini ikhwatul Islam azakumullah, yang seharusnya kuburan itu tidak boleh bersatu dengan masjid. Adapun di Masjid Nabawi kata para ulama itu pengecualian. Kenapa? Karena pertama bahwa kuburan Nabi sebetulnya bukan di dalam masjid. Yang pertama kali memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid siapa? Seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, itu pada tahun 92 Hijriah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Sehingga perbuatan raja tidak bisa dijadikan hujah. Yang menjadi hujah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis 1017. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abil Ghaith dari Abu Hurairah. Ia berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kami pernah duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id nazalat alaihi suratul Jumu'ah. Tiba-tiba diturunkan kepada Rasulullah surat Al-Jumu'ah. Falamma qara'a, ketika Rasulullah membaca ayat ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang selain mereka di antara mereka yang belum menyusul mereka. Qala rajulun, ada seorang sahabat berkata, man haula'i ya Rasulullah, siapa orang-orang yang akan datang yang belum datang itu? Ya. Falam yuraji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hatta sa'altu marratan aw marrataini aw thalasan. Sampai-sampai aku bertanya kepada Rasulullah sekali, dua kali, sampai tiga kali. Siapa mereka ya Rasulullah? Wa fina Salman al-Farisi. Sementara pada kami ada Salman al-Farisi. Qal fa wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepada di atas Salman, ya, ke Salman. Kemudian bersabda, "Lau kanal imanu 'inda Thurayya, la narahu rijalun min haula, yakni Salman al-Farisi." Kalaulah iman itu berada di langit, pasti akan dicapai oleh ya, lelaki-lelaki dari mereka, yaitu Salman Al-Farisi. Ya. Syekh Al-Albani berkata, dan telah sahih juga dengan lafaz lain, yaitu dengan lafaz "Law kana ad-dinu 'inda Thurayya la dhahaba bihi rajulun min Faris aw qal min abna'i Faris hatta yatanawalahu." Kalaulah agama itu berada di langit, pasti akan dibawa oleh seorang laki-laki dari Persia atau dari anak Persia sampai ia pun menggapainya. Dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad dari jalan Zaid bin Al-Asam dari Abu Hurairah secara marfu. Iya. Dan juga mempunyai jalan lain dari hadis Abu Hurairah, dan disebutkan di dalamnya ada sebab wurudnya, ya, sebab terjadinya hadis tersebut, yaitu yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari jalan Muslim bin Khalid dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah membaca ayat ini, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum wa la yakunu amsalakum." Dan jika kalian berpaling, maka Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lainnya, dan mereka tidak akan menjadi seperti kalian. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, man ha'ula'i alladhina in tawallayna ustubdila bina?" Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang apabila kami telah pergi, ya telah tiada, maka akan maka orang mereka itu akan menggantikan kami. Kemudian mereka tidak akan menjadi seperti kami. Qala fadaraba yadahu ala katifi Salman Al-Farisi. Maka Rasulullah pun memukul tangannya ke pundaknya Salman Al-Farisi. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, "Hada wa qaumahu." Ini dan kaumnya. Ya. "Law kana ad-dinu ya 'inda Thurayya," kalaulah agama itu berada di langit, maka pasti salah seorang dari Persia itu akan menggapainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz ini bersendirian padanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya. Dan ia seorang lemah dari sisi hafalannya. Namun hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar, itu hadis ke-1018. Wa Ibnu Umar berkata, "Ra'aitu ghanaman katsiratan sauda, dakhalat fiha ghanamun katsiratun biyd." Aku bermimpi melihat kambing-kambing yang banyak berwarna hitam. Kemudian masuk padanya kambing-kambing yang banyak berwarna putih. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Lalu para sahabat berkata, "Hai Rasulullah, apa takwilnya?" Qal al-ajam. Kata Rasulullah, mereka adalah kaum ajam. Kaum ajam itu selain Arab. Ya, selain Arab itu disebut apa? Ajam. Mereka adalah kaum ajam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashrakunakum fi dinikum wa ansabikum. Mereka akan bersekutu dengan kalian dalam agama dan nasab kalian. Alu al-ajam ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, orang-orang ajam hai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Law kana al-iman mu'allaqan bi Thurayya, lana lahu rijalun minal ajam wa as'adahum bihin nas." Kalaulah iman itu tergantung di langit, pasti akan digapai oleh orang-orang ajam. Iya. Dan pastilah mereka orang yang paling bahagia mendapatkannya. Dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Hashim bin Al-Qasim, ia berkata, "Haddatsana Abdurrahman bin Al-Asl." "Haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar." Ia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Al-Hakim berkata, "Sahih sesuai dengan syarat Bukhari." Ya. Namun kata Syekh Al-Albani, di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Ia diperbincangkan dari sisi hafalannya. Dan Imam Adz-Dzahabi memasukkan ia sebagai perawi yang lemah. Ya, di dalam kitab Ad-Dha'afa, dan beliau berkata dia seorang yang thiqah. Berkata Ibnu Ma'in dan yang lainnya, di dalam hadisnya terdapat kelemahan. Dalam kitab Al-Mizan disebutkan ia seorang salih hadisnya dan telah difiqahkan. Sementara Al-Imam Ibnu Hajar berkata, sadukun yukhti, saduk tapi ia suka salah. Maka yang seperti ini kata beliau bisa dihasankan hadisnya. Nah, iya, tapi hadis ini mempunyai syawahid sehingga menjadi kuat kata beliau. Di antaranya dikeluarkan Abu Nuaim dalam Akhbar Asbahan dari jalan Amr bin Syurahbil dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara marfu dengan tanpa kalimat yang kedua. Dan lafadznya, aku bermimpi melihat kambing-kambing hitam yang mengikutiku. Kemudian aku campurkan dengan kambing-kambing yang keputihan. Maka Abu Bakar berkata, maksud mimpimu adalah orang-orang Arab itu akan mengikuti kamu. Kemudian akan mengikutinya orang-orang Ajam. Kemudian ia berkata, demikianlah ya yang ditakwil oleh Al-Malak, oleh malaikat ya, di waktu sahur. Kemudian beliau membawakan riwayat-riwayat yang lainnya sehingga hadis ini beliau mengatakan sahih. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama keutamaan Salman Al-Farisi, dan yang kedua menunjukkan keutamaan orang-orang Persia. Tapi Persia yang mana dulu ya? Karena Persia di zaman dahulu, ketika di zaman sahabat kan, waktu itu kan Persia itu Irak, Iran, demikian pula Bukhara, Soviet, Mawaru'an Nahar itu dulu sebut dengan Persia, itu masuk tuh ya kekuasaan Soviet, ya Bukhara, demikian pula Tajikistan, itu masuk di dalam apa? Persia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa kalaulah agama itu ada di langit, pasti akan dicapai oleh salah seorang daripada orang Persia. Dan memang secara sejarah akhi, banyak sekali ulama-ulama yang muncul di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dari Persia. Imam Bukhari Persia bukan? Bukhara. Imam Muslim mana? Nishapur. Belum lagi Baghdad. Waktu itu menjadi pusat ya munculnya para ulama. Di sana ada Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan banyak lagi ulama-ulama yang sangat banyak yang ada di Baghdad. Belum lagi Kufah. Di sana ada Sufyan Ats-Tsauri dan banyak lagi ulama-ulama yang berasal dari Kufah, perawi-perawi hadis yang thiqat. Ya. Maka benar yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dua-duanya orang Persia. Demikian pula para ulama yang lainnya ya akhi a'azakumullah. Kalau antum lihat perawi-perawi hadis banyak dari Persia. Dan apa yang sabdakan Rasulullah SAW benar. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini bukan milik orang Arab. Ya. Agama Islam ini tidak ditentukan oleh keturunan, tidak. Agama Islam ini tidak ditentukan oleh ya suatu bangsa tanpa yang lainnya, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang Ajam ya kelak merekalah yang akan meraih agama itu. Ikhwatu Islam azakumullah. Dan yang Rasulullah kabarkan memang benar subhanallah. Ya. Di mana kita saksikan sendiri sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ya, banyak sekali para ulama yang berasal dari Persia. Ya, Kufah, dari Baghdad, dari Basrah. Bahkan para ulama bahasa Arab, Pak. Kebanyakannya bukan dari orang Arab ternyata. Sibawih bukan orang Arab. Fairuz Abadi bukan orang Arab. Ya. Banyak para ulama bahasa Arab ternyata bukan orang Arab. Luar biasa. Makanya subhanallah, ya Rasulullah mengabarkan bahwa ya, keutamaan mereka yang selain Arab, tapi kemudian mereka masya Allah menguasai agama, bahkan mereka menjadi orang-orang yang membela agama. Dan subhanallah, yang Rasulullah SAW ternyata terjadi. Hadis 1019. Hadis yang dikutip Ibn Majah, Imam Ahmad, Ibn Sa'ad, Abu Ya'la, Ibn Asakir, dari Syarik, dari Al-Abbas bin Duraih, dari Al-Bahi, dari Aisyah. Ia berkata, Asara Usamatu bi'atabatil bab. Bahwa Usama pernah kepleset di sisi pintu. Fasyujja fi wajhih. Rupanya apa yang terjadi? Wajahnya Usama itu terluka sehingga mengeluarkan darah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, amiti anhul adha, bersihkan darahnya dari wajahnya. Fataqadzarathu, rupanya Aisyah merasa jijik. Faja'ala yamussu anhu ad-dam wa yamujjuhu fi an wajhihi. Maka Rasulullah SAW langsung mengisap, ya, mengisap darahnya Usama dengan mulutnya. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Lau kana Usama jariyah," kalaulah Usama bin Zaid ini seorang wanita, seorang gadis, "maka sautuhu wa halaituhu hatta unfiqahu." Ya, pasti aku akan berikan pakaian dan aku akan berikan dia perhiasan sampai aku nikahkan ia. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya lemah karena di dalam sanadnya ada syarik, itu bin Abdullah Al-Qadhi, dia perawi yang lemah dan banyak kesalahannya. Namun hadis ini kata beliau menjadi naik dari jalan lain, diriwayatkan Ibnu Asakir dari jalan Abu Ya'la, dan ini dalam musnadnya. Ia berkata, haddatsana Zakaria bin Yahya Al-Wasiti. Ia berkata, haddatsana Husaim dari Mujalid, dari Asy-Sya'bah, dari Aisyah. Dan perawinya thiqat. Dan Mujalid ini seorang yang lemah tapi bisa menjadi naik menjadi hasan. Kemudian aku menemukan syahid yang mursal dan kuat, yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Ia berkata, akhbarana Yahya bin Abbad. Ia berkata, haddatsani Yunus bin Abi Ishaq. Ia berkata, haddatsana Abu Safar. Ya. Dan sanad ini sahih tapi sayang mursal, maka semakin menaikkan lagi derajatnya. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anaknya siapa? Usama bin Zaid bin Harithah. Di mana Usama bin Zaid ini, ya, ayahnya putih tapi anaknya hitam. Usama ini hitam, ya, kulitnya. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang meragukan, ini anaknya Zaid apa bukan? Sampai kemudian ada seorang ahli nasab ketika melihat Usama dengan ayahnya sedang tidur dan terbuka, ya, dua-duanya kakinya, langsung ahli nasab ini berkata, ini dari ini. Mendengar itu Rasulullah sangat gembira sekali. Ya, Rasulullah sangat cinta kepada Usama. Rasulullah sangat sayang kepada Usama. Sampai-sampai lihat ketika Usama, ya, kejedot pintu, daun pintu, kemudian berdarah, Rasulullah mengisap darahnya. Ya, mengisap yang musuh. Betul. Disebut dalam ratnya, ya, Rasulullah mengisap darahnya saking cintanya Rasulullah kepada Usama. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalaulah Usama ini seorang gadis, aku akan berikan pakaian, aku akan berikan perhiasan buat dia. Ya, ini keutamaan Usama bin Zaid. Maka kita sebagai seorang pengikut Rasulullah, kita pun wajib untuk mencintai Usama bin Zaid. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa darah itu tidak najis. Ikhtilaf para ulama apakah darah manusia najis atau tidak. Jumhur mengatakan darah najis. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan darah itu tidak najis. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Albani rahimahullah. Hujahnya adalah bahwa di zaman Rasulullah banyak sekali sahabat-sahabat yang terluka-luka dan mereka sholat dengan luka-luka mereka sementara darah mengucur, dan tidak ada satupun perintah Rasulullah untuk mencuci baju-baju mereka yang terkena darah. Demikian pula ketika Sa'ad bin Mu'ad dirawat di masjid, ya, sementara darahnya mengucur di masjid. Tidak pula ada perintah Rasulullah SAW untuk apa namanya mengguyurnya dengan ember. Sementara ketika ada orang Arab Badui masuk ke masjid kemudian kencing di masjid, Rasulullah SAW memerintahkan seember air kemudian diguyurkan. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'ad itu dirawat di masjid dan darahnya mengucur, Rasulullah tidak ada satupun riwayat bahwa Rasulullah menyuruh untuk mengambil satu ember kemudian mencucinya. Hadis ini juga Rasulullah malah menyedot darah itu dengan darah, bukan berarti diminum, ya enggak boleh diminum, haram. Ya, saking sayangnya Rasulullah kepada Usama, maka darahnya Usama itu disedot oleh mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu najis tentu tidak akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa darah itu tidak najis itu lebih kuat dari sisi dalil, dan memang benar, wallahu a'lam. Iya. Hadis 1020. Hadis yang dikutip oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Ia berkata haddatsana Ali bin Abdul Aziz, ia berkata haddatsana Arim Abu Nu'man. Wala haddatsana Mu'tamir, ia berkata aku mendengar ayahku bercerita dari Hanash, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana zaliman bi batilin liyudhhiba bi batilihi haqqan." Faqad bari'a min dhimmati Allahi azza wa jall wa dhimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu orang zalim dengan kebatilan untuk ya menghancurkan atau membinasakan atau merendahkan yang hak itu dengan kebatilannya, maka sungguh ia telah lepas dari tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim juga dari Ali bin Abdul Aziz juga, dan Al-Hakim berkata sanadnya sahih. Namun dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Hanash ini Ar-Rahabi, dia seorang yang lemah. Hanash ini laqab namanya Al-Husain bin Qais. Al-Hafidh berkata dalam Taqribut Tahdhib matruk. Matruk itu sangat lemah, ya. Takin tak akan tetapi ia mempunyai dua mutabi' dari Ikrimah. Yang pertama Ibrahim bin Abi Ublah, dia seorang perawi yang thiqah. Yang kedua Khusaif, dia seorang yang saduq namun buruk hafalannya dan berubah di akhir hayatnya hafalannya tersebut. Sehingga dengan mutaba'at ini hasan hadis tersebut. Ya. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis 1021. Hadis yang dikutip Ibnu Majah dari jalan Husain Al-Muallim dari Matar Al-Warraq dari Nafi dari Ibnu Umar secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ana 'ala khusumatin bi dhulmin aw yu'inu 'ala dhulmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'." Siapa yang membantu ya persengketaan dengan kedzaliman atau membantu di atas kedzaliman, maka senantiasa Allah akan murka kepada dia sampai ia meninggalkannya. Kata Syekh Al-Albani sanad ini hasan, perawinya semua thiqat, perawi muslim. Hadis ini menunjukkan akhi haramnya membantu ya orang yang berbuat zalim. Wajiban kita sebagai seorang muslim akhi membantu orang zalim itu dengan cara menghentikan kezalimannya. Makanya disebutkan dalam hadis lain Rasulullah SAW sabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Kemudian ada seorang sahabat, "Hai Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kita paham. Lalu apa yang dimaksud dengan menolong orang yang berbuat zalim, yang menzalimi?" Kata Rasulullah, yaitu kamu cegah ia dari kezalimannya. Maka yang seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kemudian kita membela orang zalim dengan kebatilan, ya untuk dalam rangka apa? Mengalahkan kebenaran. maka ini jelas dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam azakumullah. Hadis 1022. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Khatib dalam At-Tarikh dari jalan Abdul Hamid bin Sulaiman Al-Ansari, saudara Fulaih, dari Muhammad bin Ajlan, dari Ibnu Uthaymah Al-Basri, dari Abu Hurairah secara marfu, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang kalian ridai akhlak dan agamanya, maka nikahkan ia. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun ka'arid, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang menyebar. At-Tirmidzi berkata, Abdul Hamid bin Sulaiman diselisihi, di mana Al-Laits meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dari Abu Hurairah secara mursal. Al-Hakim berkata, sahihul isnad. Al-Bukhari berkata hadis Laits itu lebih kuat, artinya secara mursal tersebut. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini sahih juga secara marfu, wallahu alam. Hadis ini menunjukkan akhi, apabila ya anak antum misalnya dilamar oleh seorang pemuda, dan pemuda tersebut antum tahu dia orangnya akhlaknya baik, agamanya juga baik, dan anak antum pun juga sudah setuju sama dia, maka kata Rasulullah, nikahkan. Sebab kalau tidak demikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan. Iya. Nah, hadis ini difahami demikian. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan, ya, yaitu bahwa masalah persetujuan itu dikembalikan kepada siapa? Si wanita. Makanya kata Rasulullah SAW, al-bikru yusta'dhan, ya, yusta'mar. Seorang anak gadis itu wajib dimintai persetujuannya. Kalau dia setuju, ya maju. Kalau nggak setuju, ya nggak apa-apa. Artinya nggak usah maju. Sekarang misalnya antum datang mau melamar seorang wanita, rupanya si wanita tersebut nggak mau. Kemudian antum berhujah dengan hadis ini, bukti apa? Bukti nggak takut sama Allah? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalau datang kepada kamu seorang pemuda yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, kemudian ditolak, nanti akan terjadi fitnah. Kita katakan, ya, ini pemahaman yang salah. Karena hadis ini maksudnya adalah kalau si wanitanya sudah mau, si wanita sudah mau, dan si pemuda ini pun akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi kemudian orang tuanya gak mau. Misalnya gara-gara si pemuda ini kere lah, miskin misalnya, atau karena si pemuda ini ya apa namanya, ikut kajian di Al-Barakah misalnya, ya itu Wahabi itu dan yang lainnya, padahal dia akhlaknya bagus, akidahnya bagus, agamanya bagus. Maka kata Rasulullah SAW, ya, kalau datang kepada kalian pemuda yang seperti itu, dan tentunya syaratnya juga si wanita pun juga sudah setuju dan mau. Beda kalau si wanita mengatakan gak mau, ah, kenapa? Saya gak suka, ya, orangnya pendek, bekek misalnya, ya terserah. Maka tidak boleh apa namanya dipaksa. Makanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ayahku memaksa aku untuk menikah dengan seorang pemuda. Maka Rasulullah pun menyerahkan kepada wanita tersebut, apakah akan melanjutkan pernikahan atau membatalkan. Kenapa? Itu hak wanita. Dia tidak boleh dalam Islam itu memaksa seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki, gak boleh. Iya. Namun tentunya bukan berarti si wanita pun juga dibiarkan cari sendiri, Pak. Dalam Islam, wanita itu yang mencarikan siapa? Walinya. Ya, entah itu bapaknya, kakaknya, adiknya. Carikan mereka. Sebab kalau wanita nyari sendiri, seperti di zaman sekarang, pacaran dan yang lainnya, wanita itu mudah sekali tertipu. Apalagi kalau yang datang itu musang berbulu domba. Iya. Dia kelihatan baik. Rupanya apa? Iya. Dia musang berbulu domba. Sementara wanita itu sangat mudah tertipu. Beda dengan laki-laki. Makanya dalam Islam ya, yang mencarikan jodoh untuk anak kita bapak atau kakaknya. Kalau udah dapat ini, tawarkan. Ini ada pemuda, Nak. Kamu mau enggak pemuda ini? Ini udah nador, diamprokin. Kalau anaknya setuju, alhamdulillah. Kalau enggak setuju, jangan dipaksa. Cari lagi yang lain. Iya. Nah, ini akhwal Islam, ma'azakumullah. Jadi makna hadis itu adalah kalau si wanita itu sudah setuju. Baik, saya kira cukup sampai di sini dan tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.